membawa ku larut ke alam rindu. Kasih, oh pujaan hati, mungkinkah kita kan selalu bersama. Demi cinta yang suci, tak kuhirau.